ke jum jum jum segala gala ke jum jum jum segala gala ke jum jum jum segala gala ke jum jum. Nabila cantiknya Nabila, Nabila sayangku Nabila, kau bagaikan bagaikan benang.